Islam harus menjadi yang terdepan mempertahankan ini dan mengokohkan ideologi kebangsaan ini dengan cara meneguhkan ketuhanan Yang Maha Esa dengan tiga prinsip. Yang pertama, Allah na'budu illallah. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'an. Dan yang ketiga, Allah yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kalau persatuan antar agama di Indonesia sebagaimana yang diharapkan pada sila ketiga itu ingin terjadi, maka syarat pertama, semua agama di Indonesia ini kita ajak. Kita ajak, kalau mereka belum paham, kita fahamkan. Yang pertama, Allah na'budu illallah. Kita sepakat bahwa kita tidak akan menyembah selain Allah sebagaimana ada yang pada kata ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, wala nusyrika bihi syai'an. Kita sepakat untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Tidak ada anak Tuhan, tidak ada bapa Tuhan, tidak ada Tuhan-Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ini yang persoalan besarnya di sini. Umat Islam kalah pemikiran di tingkat yang ketiga. Sekali lagi saya ingin ingatkan, di sini umat Islam kalahnya, yang ketiga ini. Banyak scholarship muslim, bahkan kampus-kampus, bahkan intelektual banyak kena di penyakit yang ketiga ini. Allah yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan ya, kita sepakat, jangan sampai di antara kita menuhankan sebagian kita. Maksudnya? Iya, kita sesama manusia ini, sesama makhluk Allah ini, sesama ciptaan Allah, tidak boleh menuhankan satu sama lain ya. Orang Ahlul Kitab saat itu sempat protes pada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Muhammad. Kami enggak pernahlah menyembah pendeta kami. Kami tidak pernah menyembah rahib-rahib kami. Rasul bilang, bukankah kamu menghalalkan yang mereka halalkan? Iya. Bukankah kamu mengharamkan yang mereka haramkan? Iya. Di situ musyriknya kamu. Di situ persoalannya. Kamu menghalalkan yang dihalalkan pendeta dan rahib-rahib kamu. Kalau orang Islam, kamu menghalalkan yang diulamakan, dihalalkan oleh ulama dan ustadz kamu, padahal yang mereka halalkan haram bagi Allah dan Rasulnya. Di situ musyriknya kamu. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kalau kamu sudah menghalalkan yang diharapkan Allah dan Rasulnya, bahwa kamu, maksud saya, kalau kamu mentaati pendeta, rahib, ustadz, kiai, ulama, menghalalkan yang mereka halalkan, padahal yang mereka halalkan bertentangan dengan yang Allah dan Rasulnya halalkan, kamu sudah musyrik. Berarti sudah menjadikan tokoh agamamu sebagai Tuhan, arbaban.